السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah menuntut ilmu dan terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-38, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha hafizahullah taala, yang merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, kita sudah sampai kepada perkataan penulis, walil ajizi asbabun. Tidak mampu menggunakan air itu memiliki banyak sebab. Sebab yang pertama yang sudah kita baca adalah tidak adanya air atau tidak mendapatkan air. Kata beliau, yajibu ayyaqa'a at-talabu ba'da duhul waqt. Ketika seseorang tidak menemukan air, ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dia yakin air itu tidak ada. Yakin. Maka dalam kondisi dia yakin bahwa air tidak ada, sedangkan waktu sholat yang wajib sudah masuk, maka boleh dia langsung tayammum, lalu melaksanakan sholat, tanpa harus mencari. Kenapa tidak harus mencari? Padahal Allah perintahkan kita mencari. فَلَمْ تَجِدُ مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Apabila kalian tidak mendapatkan air, artinya tidak mendapatkan itu mencari. Kalau tidak mencari, ya memang tidak ada. Tetapi kalau memang kondisi kita yakin air itu tidak ada, maka tidak perlu mencari. Karena kenapa? لَا فَاِدَةَ فِي الطَّلَبْ حِنَ إِذٍ. Karena saat kita sampai pada keyakinan air itu tidak ada, maka tidak ada faedah kita mencarinya. Ini kondisi yang pertama saat seseorang tidak mendapatkan air. Kondisi yang kedua adalah ketika seseorang tawahama wujudahu. Dia menduga air itu ada. Dia menduga air itu ada. Maka ketika masuk waktu sholat, wajaba talabuhu min rahlihi. Maka seorang muslim ketika masuk waktu sholat, sedangkan dia memiliki prasangka bahwa air itu ada, maka saat itu dia harus mencari, wajib dia mencarinya. Oleh karenanya di sini ditegaskan lagi oleh beliau, wajibu dan wajib, an yaqa'at talabu ba'da dukhulil waqt. Mencari air itu wajib dilakukan setelah masuknya waktu. Profesor Dr. Mustafa di Hafizahullah ketika menjelaskan poin ini berkata, li'anna at-talab, karena mencari air adalah syartun atau syarat, liyatahaqqaq min faqdil ma, adalah syarat yang dengannya kita memastikan seseorang itu memang tidak mendapatkan air. Kalau tidak mencari, dia tidak sah disebut orang yang tidak mendapatkan air. Oleh karenanya harus mencari. Karena kalau tidak mencari, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dia tidak disebut orang yang tidak mendapatkan air. Wafaqdul ma'i yushtaratu ayyakuna fil waqt. Dan tidak mendapatkan air itu menjadi alasan bolehnya seseorang tayammum untuk sholat yang wajib ketika waktunya sudah masuk, kata beliau. Ya, ketika waktunya sudah masuk. Oleh karenanya, sebagaimana sudah kita sampaikan, apabila seseorang tayammum di jam 11 siang, lalu dia bertayammum untuk melaksanakan sholat zuhur yang waktunya belum masuk, maka kita katakan tayammum untuk sholat zuhur tersebut tidak sah. Karena itu dilakukan qabla dukhul al-waqt, sebelum masuknya waktu. Harus masuk waktu dulu, ya. Ini konteksnya tentunya ibadah yang wajib seperti sholat. Atau ibadah yang sunnah, yang mu'akkatah. Yang mu'akkatah artinya yang sudah ditentukan waktunya, misalnya sholat duha. Tidak bisa saya tayammum untuk sholat duha jam 3 pagi misalnya, atau jam 4 pagi. Karena barangkali muncul air. Atau tahajud, tayammumnya jam 4 sore misalnya. Tidak bisa. Harus masuk waktu, baru setelah itu kita tayammum. Fa in talab, falam yajidhu, wa tayammam. Seandainya seseorang mencari air, kemudian dia tidak mendapatkan air, lalu dia pun tayammum. Setelah dia yakin air tidak ada, dia pun tayammum. Wa makatha maudi'ahu. Dan dia tetap berada di tempat tersebut. Di tempat di mana tadi dia mencari air dan tidak mendapatkan air, lalu dia salat. Selesai salat, dia tidak meninggalkan tempat tersebut. Wa arada fardhon akhara. Lalu dia ingin melaksanakan sholat fardu yang lain. Misalnya selesai dia sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia teringat bahwa tadi malam dia belum melaksanakan sholat isya misalnya. Ya, dia berada di satu tempat yang tidak ada air. Awalnya dia menyangka ada air. Maka dia mencari semampunya. Ya, dia berkeliling, bertanya, dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia sampai pada keyakinan air tidak ada. Sudah dicari, tidak ada. Maka dia pun sholat dengan tayammum. Selesai sholat, ya selesai dia sholat, dia tidak meninggalkan tempat tersebut, artinya tidak pindah ke tempat yang lain, tapi dia berhenti sejenak di tempat tersebut, lalu dia teringat bahwa dia belum melaksanakan sholat isya tadi malam. Muncul pertanyaan, apakah dia harus mengulangi mencari lagi dengan kriteria-kriteria yang sudah kita sebutkan sebelumnya, misalnya dengan berteriak atau dengan bertanya atau naik ke atas bukit. Apakah perlu hal itu dia ulang? Ini yang akan dijelaskan oleh beliau. Wa arada fardhon akhar, dan dia ingin melaksanakan salat wajib yang lain. Fa in lam yahduth ma yuhimu ma'an, seandainya tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan prasangka adanya air. Seandainya setelah dia tadi sholat yang wajib, lalu dia ingin melaksanakan sholat wajib yang lain, apabila tidak terjadi sesuatu yang memunculkan prasangka adanya air dan dia yakin air itu tidak ada, tayammama bila talabin, maka dalam kondisi itu dia boleh langsung tayammum tanpa harus mencari lagi, tanpa harus mencari lagi. Kenapa harus mencari? Karena dia sudah yakin air tidak ada dan dia tidak berpindah tempat. Dia tidak berpindah tempat. Ya, dia tetap di tempat yang sama ketika sebelumnya dia mencari air, lalu dia tidak menemukannya, lalu dia sholat wajib. Ketika dia akan sholat wajib yang lain, sedangkan dia masih di tempat yang sama dan tidak ada sesuatu yang menimbulkan prasangka bahwa air itu ada, misalnya berita atau listrik nyala dan lain sebagainya, maka dia boleh langsung tayammum lalu melaksanakan sholat yang ingin dia kerjakan. Wa in lam yatayaqqanhu. Akan tetapi apabila dia menjadi tidak yakin bahwa air itu tidak ada. Kalau airnya dia yakin air tidak ada, tayammum salat selesai. Tetapi kalau seandainya ternyata dia tidak yakin bahwa air tidak ada, artinya dia berkata dalam hatinya, masa sih air di tempat seperti ini tidak ada? Muncul hal seperti itu. Aw wajada ma yuhimuhu. Atau dia mendapatkan sesuatu yang memunculkan keraguan. Kasahabin. Contohnya dia melihat langit sudah mulai mendung misalnya. Pekat hitamnya. Warakbin. Atau dia mendengar ada rombongan yang akan datang. Yang mana muncul prasangka bahwa mereka akan datang membawa air. Wajabat talabul ana illa min rahlihi. Wajaba at-talabul an illa min rahlihi. Maka dalam kondisi tersebut dia wajib mencari air yang dia sangka ada kecuali dari rumah. Maksudnya apa kecuali dari rumah? Ya kalau di rumah enggak usah dicari lagi, kan Anda tinggal di situ. Anda tahu kondisi rumah Anda bahwa di dalam memang tidak ada air. Tapi cari ke tempat yang lain yang Anda sangka bahwa di sana ada air. Ya, cari ke tempat yang lain yang mungkin Anda datangi yang mana Anda berprasangka bahwa di tempat tersebut ada air. Ini dua kondisi ya. Jadi kalau kita sudah mencari air, kita tidak menemukannya, lalu kita sholat yang wajib, lalu selesai sholat yang wajib, kita ingin melaksanakan sholat yang wajib yang lain, sedangkan kita masih di tempat yang sama, ada dua kondisi. Kondisi di mana kita yakin air itu tidak ada, sebagaimana kondisi pertama, maka langsung saja tayamum lalu sholat. Kondisi yang kedua, hilang keyakinan bahwa air tidak ada, maka wajib kita mencarinya. Atau bukan kaitan dengan keyakinan, tetapi munculnya hal-hal yang memunculkan praduga adanya air. Misalnya awan yang sangat mendung, atau adanya informasi rombongan yang datang, maka dalam kondisi itu pun tidak boleh dia langsung sholat, tetapi dia harus mencari air. Karena bolehnya sholat dengan tayamum, kata Allah adalah falam tajidu ma'a. Kalian tidak mendapatkan air. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasan tentang masalah tidak mendapatkan air. Kata beliau, wa in tayaqqana wujud al-ma'i ala masafatin yataraddadu ilaiha al-musafiru lil-ihtitabi wal-ihtishashi. Ya, apabila seseorang yakin bahwa ada air dan jarak antara dirinya dengan air tersebut adalah jarak yang biasa ditempuh oleh seorang musafir untuk mencari kayu bakar atau untuk mencari rumput untuk hewan yang dia bawa. Wahia fauqa haddil ghauth. Tentulah jaraknya lebih jauh daripada jarak meminta tolong. Kalau pemirsa Niaga TV masih ingat, kemarin kita sampaikan ada jarak meminta tolong. Apa itu jarak meminta tolong? Jarak, meter jarak yang diukur dengan teriakan. Apabila seseorang berteriak tolong begitu, pada jarak itu ada orang yang bisa mendengar. Berapa sih jarak yang paling jauh di mana orang masih bisa mendengar teriakan kita walaupun dia sedang sibuk misalnya dengan pekerjaan? Itu disebut dengan haddul ghauth. Jarak di mana, jarak maksimal di mana kita berteriak minta tolong. Maka orang yang paling jauh yang bisa mendengar suara kita itulah jarak haddul ghauth. Nah, sekarang ada jarak yang lain. Apa itu jarak yang lain? Kata beliau, apabila seseorang yakin bahwa air itu ada dan jarak antara dirinya dengan air adalah jarak yang biasa dilewati seorang musafir untuk mencari kayu bakar atau untuk mencari rumput untuk makanan hewannya, maka dalam kondisi itu dia wajib mendatangi tempat tersebut. Kalau jaraknya masih jarak yang apa? Yang umumnya ditempuh oleh musafir, bukan jarak yang terlalu jauh. Ya, misalnya pergi ke satu tempat, kita berkemah, tentunya kita akan mencari kayu. Ada jarak tertentu yang kita tempuh, yang kita anggap ya masih normal-normal saja. Kalau kita melewati jarak itu, kita akan berkata, waduh, kita nyasar nih. Ya, seperti itu. Ya, maka kalau jaraknya masih dianggap dekat, artinya bisa kita datangi, ya, itu kondisi yang pertama. Atau alima, dia mengetahui, annahu yasiluhu bihafrin qaribin wajaba qasduhu illam yakhaf dararan. Atau dia mengetahui ada misalnya sumur yang dekat dari tempat tersebut, maka dia wajib untuk mendatanginya dengan syarat tidak ada doror, bahaya yang mengintainya, tidak ada bahaya yang akan menimpanya. Wa in kana fawqa dhalika falahu tayammum. Tetapi kalau jaraknya terlalu jauh, melewati jarak yang biasa dilewati oleh musafir ketika mencari kayu bakar, artinya terlalu jauh jaraknya, maka ya tidak perlu dia memaksakan diri untuk mengambil air tersebut, akan tetapi dia boleh langsung melaksanakan apa? Tayammum. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Walakin, akan tetapi, in tayaqqan annahu law sabara ila akhiril waqt wajadahu fa intizaruhu afdal. Fa intizaruhu afdal. Akan tetapi, seandainya dia yakin, seandainya dia yakin kalau dia bersabar menunggu sampai akhir waktu sholat, maka dia akan menemukan air, maka dalam kondisi itu menunggu lebih baik. Artinya begini, ada seseorang tidak mendapatkan air. Dia tidak mendapatkan air. Lalu dia berpikir, biasanya jam segini lewat ini orang yang bawa air. Tapi masalahnya kalau saya tunggu, itu nanti waktu sholat tinggal 20 menit. Waktu sholat tinggal 20 menit. Kalau kita berada di kondisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ini yang beliau sebutkan. Walakin intayakkan, seandainya seseorang yakin, annahu sesungguhnya, seandainya dia bersabar sampai menjelang akhir waktu sholat, maka dia akan mendapatkan air. Fa intizaruhu afdal, maka menunggu adalah lebih utama. Jadi kata beliau, terlambat sholat tapi menggunakan air adalah lebih utama, karena itu adalah hukum asal, dibandingkan tayamum sholat di awal waktu. Jadi sholat di akhir waktu dengan wudu, dengan air, itu lebih utama daripada sholat di awal waktu tapi tayamum. Ini pendapat Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Jadi sholat di akhir waktu dengan air adalah lebih utama daripada sholat di awal waktu dengan tayamum. Sebagian ulama, kalau kita baca beberapa penjelasan, menggarisbawahi ini kalau melaksanakan sholat di awal waktu tersebut tidak terkait dengan keutamaan yang lain. Misalnya jamaah. Misalnya jamaah. Artinya kalau di awal waktu tetapi dengan tayamum plus berjamaah, kata sebagian ulama, dan dia sudah berusaha mencari air dan dia tidak mendapatkannya, maka di awal waktu dengan tayamum lebih utama. Karena ada terikat dengan keutamaan yang lain, jamaah. Tapi yang dimaksud oleh beliau, kalau sholat sendiri di awal waktu dengan tayamum, dengan sholat di akhir waktu dengan wudu, ya, maka menurut Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, di akhir dengan wudu adalah lebih utama daripada di awal dengan tayamum. Kenapa? Kata beliau, karena menggunakan air adalah hukum asal. Itu adalah hukum asalnya menggunakan air. Sedangkan tayamum hukumnya adalah darurat. Ya, darurat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, wa in zanna ghayra dhalik, tetapi apabila dia berprasangka yang lain. Artinya dia katakan, ah, belum tentu juga nanti di akhir waktu ada air, misalnya dia berkata dalam hatinya, wa in zanna ghayra dhalik, tetapi kalau dia berprasangka yang lain, fal afdalu at-tayammumu awwalal waqt, maka yang lebih utama adalah tayammum di awal waktu. Karena Nabi pernah ditanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jelas ya. Jadi kalau dia yakin air ada di akhir waktu, ada di akhir waktu menjelang habisnya waktu nanti, oh, setengah tiga datang air insya Allah, tadi sudah ada pengumuman dari PLN bahwa listrik nyala dan lain sebagainya, ya sudah kita tunggu. Maka ya menunggu lebih utama. Kalau sholat di awal waktu sendiri. Tapi kalau ternyata sholat di awal waktu adalah berjamaah, ya, dan dia sudah mencari air, airnya tidak ada, maka dia sholat saja di awal waktu. Atau memang tidak ada prasangka bahwa di akhir waktu akan ada air, ya sudah langsung saja tayamum. Kalau memang dia sudah yakin air tidak ada. Ternyata apa namanya, luas penjelasan para ulama terkait dengan masalah tayamum, ya. Dan ini tentunya bisa memberikan satu wawasan untuk kita tentang bagaimana bersikap sesuai dengan apa namanya ijtihad para ulama. Tentunya ijtihad mereka adalah berasal dari banyaknya ilmu mereka, karena mereka bisa mengkorelasikan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ayat dengan hadis, dengan perkataan sahabat, maka muncullah ijtihad-ijtihad seperti ini. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau wahabahu insanun ma'an, seandainya orang itu diberikan air oleh seseorang, jadi dia pengen wudu, pengen sholat, tidak ada air, dia cari tidak ketemu, lalu ada yang menghibahkan air, memberikan untuknya air atau meminjamkan untuknya air, ya, au a'arahu balwan, atau dipinjamkan ember untuk mengambil air, lazimahul qabulu, dalam kondisi itu wajib diterima. Jadi kalau ada yang memberikan air, ada yang meminjamkan air, atau ada yang meminjamkan ember untuk mengambil air karena jauh misalnya kan, dan dia tidak bisa mengambilnya, dalam sekali, ada yang meminjamkan ember, maka dalam kondisi itu lazimahu al-qabul, dia wajib menerima. Menerima orang yang tadi mau menghibahkan atau mau meminjamkan air atau meminjamkan alat untuk mengambil air. Wa in wahabahu aw aqradahu thamanahuma fala. Tetapi kalau yang dihibahkan adalah nilai dari air, ini kamu beli aja air seharga sekian, atau dipinjamkan nilainya, maka tidak perlu diambil, artinya tidak wajib diambil. Kenapa tidak wajib diambil? Kalau hibahnya berupa air wajib diambil, kalau dipinjamkan air wajib diambil, kalau dipinjamkan alat mengambil air, ember, wajib diambil. Tapi kenapa kalau yang dihibahkan adalah yang dihibahkan atau yang dipinjamkan nilainya, kenapa jadi tidak wajib diambil? Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala berkata, liqillatil minnati fi hibatil ma wa nahwihi. Karena kalau dikasih itu tidak terlalu besar rasa apa namanya, rasa kita merendah kepada manusia. Kalau dikasih, rasa hinanya tidak besar, kata beliau, atau kelemahannya tidak terlalu. Wa'azumal minnatu bihibati thaman au bihibati thamani au qardihi. Tetapi menjadi besar minnahnya atau munnahnya, rasa rendah ketika yang dipinjam, yang diberikan adalah nilai atau meminjam, memberikan nilai atau meminjamkan nilai. Ini saya cari penjelasannya dalam beberapa syarah, kita belum mendapatkan apa namanya penjelasan yang luas terkait masalah ini, ya. Ini memerlukan apa, pendalaman lagi terkait dengan poin ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wa in wajada al-ma'a," seandainya seseorang mendapatkan air, "wad-dalwa," atau mendapatkan ember, "yuba'ani bi thamani mithlihi." Tetapi dijual. Air ada, alhamdulillah. Ember untuk ambil air ada. Tapi dijual. Pertanyaannya, wajib enggak kita beli? Kata beliau, apabila dijual dengan bisamani mislihi, dengan harga yang memang umum, harganya memang segitu, wa huwa samanuhu fi dzalikal mawdi', dan itu memang harga yang normal di tempat tersebut, ya, lazimahu syira'uhu, maka dia wajib membeli air tersebut atau ember tersebut, ya. Jadi kalau dia dapat air, alhamdulillah airnya ada. Alhamdulillah embernya ada. Wajib enggak dibeli? Kata beliau, kalau memang harganya normal segitu, ya wajib dibeli. Untuk kebutuhan dunia saja kita beli. Makan, minum, apalagi salat, kita beli. Tapi dengan syarat, harganya adalah harga normal di negeri tersebut, di waktu tersebut. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah, in wajada thamanahu, kalau dia memang punya uangnya, dan uang yang dia punya itu haruslah uang yang lebih dari hutang yang harus dia bayarkan, dan haruslah uang yang lebih dari kebutuhan saparnya. Jadi jangan sampai gara-gara dia nanti membeli air tersebut, dia kelaparan di jalan atau tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Jelas ya? Jadi kalau seseorang tidak mendapatkan air, tiba-tiba dia mendapatkan orang yang menjual air atau menjual embernya, boleh enggak dibeli? Bukan hanya boleh, wajib. Kapan wajib dibeli? Apabila dijual dengan harga yang normal di tempat tersebut dan di waktu tersebut. Kapan seseorang wajib membelinya? Kalau dia memiliki kalau harta yang dia gunakan untuk membeli tersebut adalah kelebihan, ya, harta yang lebih dari kebutuhan saparnya dan dari kewajiban hutang yang harus dia bayarkan. Terakhir, fa inim tana, apabila sang pemilik air atau pemilik ember, pemilik alat mengambil air tersebut, tidak mau menjualnya, padahal dia cukup airnya, artinya dia punya banyak air, tapi dia tidak mau menjualnya, lam ya'khudhu ghosban, maka tidak boleh diambil tanpa izin. Tidak boleh diambil tanpa izin. Jadi jangan sampai ada orang berkata, Ustaz saya terpaksa mencuri air, kenapa? Untuk sholat. Kalau enggak saya curi itu air, maka saya enggak bisa sholat. Enggak bisa, kata beliau, ya. Lam ya'khudhu ghosban, enggak boleh kita gosok, enggak boleh kita ambil tanpa izin. Illa li'atshin, kecuali dengan satu sebab, li'atshin, dikarenakan haus. Kalau dikarenakan haus, silahkan. Dikarenakan haus, artinya kalau sampai kita tidak ambil air itu, maka kita akan mati kehausan, maka silahkan. Tapi kalau untuk sholat, tidak. Ya, karena Allah sudah memberikan keringanan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, kalau kalian tidak mendapatkan air, maka tayammumlah dengan air yang baik. Tapi kalau untuk yang sifatnya jiwa, daf'ud ad-darar, untuk menolak adanya madarat, tidak masalah diminum tanpa izin dan dianggap sebagai kondisi yang darurat. Ini ma'asyiral muslimin, poin-poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullah dan beberapa penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun.

Dari siapa, di mana Bapak? Dari Ajin di Sumut. Ajin di? Di Sumut. Sumatera Utara. Iya Pak. Silahkan Bapak. Apakah setiap hindari itu berdiri, apakah setiap angkat tangan Pak? Apakah setiap berdiri dari sujud angkat tangan? Iya. Baik, itu saja Bapak. Ya, Ustaz. Barakallah. Barakallah ya Bapak dari Sumatera Utara. Mengangkat tangan dalam sholat tentunya adalah sunnah. Mengangkat tangan dalam sholat adalah sunnah. Mengangkat tangan baik, mengangkat tangannya sejajar pundak atau sejajar telinga, itu adalah gerakan yang sifatnya sunnah. Lalu kapan kita mengangkat tangan? Kata para ulama ada empat posisi di mana kita mengangkat tangan. Jadi ada empat posisi di mana kita mengangkat tangan. Posisi yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, ya Allahu akbar, takbiratul ihram. Posisi yang kedua adalah ketika akan ruku, Allahu akbar ruku. Itu posisi yang kedua kita angkat tangan. Posisi yang ketiga adalah ketika i'tidal. Ketika i'tidal, bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu posisi yang ketiga. Posisi yang keempat berdasarkan hadis Nabi adalah ketika bangkit dari tasyahud pertama. Bapak salat maghrib, rakaat kedua kan tasyahud. Bapak salat isya, rakaat kedua kan tasyahud. Nah, ketika kita bangkit dari tasyahud yang pertama, Allahu Akbar. Ah, itu empat ya, empat. Empat posisi di mana Nabi mengajarkan kita untuk raf'ul yadain hadwa mankibai. Yaitu mengangkat tangan sampai sejajar pun pundak. Wallahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur, kita coba sapa. Waalaikumsalam warahmatullah, silahkan hamba Allah. Ini Ustaz, mau penjelasan tentang apa itu sih purda itu menurut bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu purda, itu katanya ada bilang pengkafan atau jeruan gunting. Menurut bahasa Indonesia ini apa sih itu, mohon penjelasan Ustaz. Burda. Mana yang benar, pengkafan atau surban gitu Ustaz, kain putih begitu Ustaz, menurut Arab begitu Ustaz. Baik, itu saja. Iya, mohon penjelasan Ustaz. Jemaah jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau secara bahasa ya, disebutkan di beberapa kamus, disebutkan bahwa burdah, kan sering disebutkan ya, burdatun nabi, burdah nabi. Burdah itu adalah kain selimut. Ya, kain selimut dari bulu berwarna hitam, kain selimut dari bulu hitam. Ya. Itu burdah. Ya. Itu secara artinya bahasa ya burdah ya kain. Kain selimut atau kain selendang yang menutupi bagian pundak itu burdah. Ada burdah, ada dalam istilah bahasa Arab ada gutroh. Butroh ya, ada imamah, ada apalagi tokiyah, macam-macam. Kalau yang diikat, apa orang bilang imamah ya. Kalau yang hanya diletakkan saja begini, ada disebut gutroh. Ada juga burdah, semacam selendang. Ada juga yang disebut dengan rida, yang menutupi pundak, rida, bagian atas. Ada juga yang disebut dengan izar, kain yang menutupi bagian bawah. Ya, ada juga yang menutupi wajah misalnya, ada istilahnya ya, ada istilahnya. Itu jenis nama istilah-istilah dalam apa namanya pakaian ya atau kain di dalam bahasa Arab. Allah alam bissawab. Baik. Kita kembali ke baik. Iya, burdah itu dikatakan di sini thawbun mukhattab yultahafu bihi. Dalam kamus ma'ani dikatakan burdah adalah thawbun, pakaian yang bergaris-garis yang biasa dililitkan ke tubuh. Itu disebut dengan burdah. Kadang dari tubuh ditaruh juga ke atas. Iya. Allah alam bissawab. Baik. Ada penelpon yang masuk sepertinya, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Sulawesi, Ustaz. Dari siapa, Pak? Dari Atau Sulawesi. Sulawesi, masyaallah. Silakan, Bapak. Ini mau tanya, Ustaz, ini mengenai salat sunah tahajud, Ustaz. Tahajud? Iya. Kan tahajud yang buku yang berasa baca, rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Betul. Tapi ada yang bilang salat tahajud itu rakaatnya ganjil, Ustaz. Seperti 3, 5, 7, 9. Oh, ini yang saya Ustaz. Yang kedua, kalau salat tahajud itu rakaatnya ganjil, seperti 5, 7, 9. Bagaimana nih artinya, Ustaz? Secara langsung bagaimana, Ustaz? Mau menjadat, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat malam, salat qiyamul lail, salat tahajud adalah salat yang dilakukan dua rakaat ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu. Mudah-mudahan Rabb membangkitkanmu di tempat yang mulia. Dia 2 rakaat. Adapun yang 3 yang ganjil itu adalah witir. Awtiru ya ahlul Quran, kata Rasulullah. Salat witirlah wahai ahlul Quran. Salat witir itu adalah penutup dari salat tahajud. Jadi salat tahajud 2 rakaat ditutup oleh salat witir 3 rakaat. Atau 1 rakaat kalau kita khawatir masuknya waktu subuh, artinya tidak sempat salat witir, ya Allah ini subuh tinggal 10 menit, saya witir saja 1 rakaat misalnya, enggak ada masalah, silahkan. Ya, tetapi witir itu posisinya adalah penutup rangkaian salat malam. Seandainya seseorang salat malam 2 rakaat, dapat 10. Lalu dia witir dengan 3 rakaat, jadi 13 total. Itu salat malam seperti itu. Ya. Rasulullah berkata, ija'alu akhir salatikum al-witr. Jadikanlah penutup salat malam kalian witir. Ya, penutup salat malam kalian witir. Fa in khasyya ahadukum as-subh falyutir rak'atan wahidah. Atau kama qala Rasulullah. Kalau kalian khawatir keburu masuk waktu salat subuh, ya sudah witirnya 1 rakaat saja. Jadi witir itu adalah penutup dari rangkaian salat malam. Salat malam tidak terbatas sebagaimana tadi dikatakan 2 semampu kita. Ketika kita sudah sampai di batas yang Allah mudahkan, kita katakan alhamdulillah saya rasa sudah cukup, saya ingin tutup. Tutupnya dengan apa? Dengan witir. Oleh karenanya sering disampaikan bahwa bagi yang ingin salat malam, jangan witir di awal malam. Bagi yang berniat salat witir jam 2, jam 3 malam, jangan salat witir di awal malam. Ya, jadi kalau memang kita niat sholat malam jam 2, jam 3, jadikan witir itu adalah penutup dari rangkaian ibadah tahajud kita. Allah alam bisawab. Kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya belajar Al-Quran melalui internet? Hamba Allah di Jawa Tengah. Walaupun bersuap, ya selama kita belajar ke orang yang tepat, yang memiliki kualifikasi yang memang dia ahlul Quran, ya dengan cara yang benar, maka nggak ada masalah. Mau apalagi zaman sekarang ya, zaman pandemi seperti ini, kebanyakan banyak kajian-kajian yang dilakukan secara online, ya via aplikasi-aplikasi yang sangat banyak. Saya rasa itu nggak ada masalah. Dan itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah alam bissawab. Ada Bapak Fahmi di Kalimantan Selatan, coba kita sapa. Assalamualaikum. Silakan Pak Fahmi. Ini saya mengatakan agama bos yang agama kami untuk mengawal dalam apa-apa Korea. Apakah boleh dalam agama Islam mengidolakan apa-apa Korea? Oh, yang apa artis-artis Korea? Ini dia. Yang kedua, pertanyaan kedua. Iya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita? Bagaimana kita? Kita so, bagaimana cara kalau saat itu kita bisa dan tidak membicarakan mengenai. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Ya, tidak memikirkan yang lain ini. Itu saja? Ya, saya bahas. Tentunya, ya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah seorang muslim atau muslimah mengidolakan artis-artis yang apa namanya, yang misalnya artis Korea yang lagi viral, ya? Yang mereka adalah bukan kaum muslimin, ya tidak beragama Islam, lalu mereka memiliki kelainan orientasi seksual, ya, lalu mereka mengajarkan apa namanya hal-hal yang bertentangan dengan syariat, apakah kita bisa mengidolakan mereka? Ya haram mengidolakan mereka, tidak sepantasnya, ya tidak sepantasnya dan tidak boleh, haram hukumnya. Kita mengidolakan. Mengidolakan itu kan lebih dari sekedar menyukai. Ya, lebih dari sekedar menyukai. Idola, idola itu sesuatu yang dipuji-puji. Idol, ya. Idol apa dalam bahasa Inggris itu apa? Berhala, patung, idol. Ya. Idola tidak boleh. Ya, terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita untuk mencintai mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya uba'd. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil yang beriman, wahai kalian yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman dekat kalian, pemimpin-pemimpin kalian, sahabat-sahabat kalian. Ya ba'duhum awliya uba'd, sebagian mereka adalah teman kawan untuk sebagian yang lain. Ya, Allah larang dengan tegas. Bahkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir, Allah jadikan sifat berlepas diri, tidak suka dengan orang-orang seperti itu sebagai tanda adanya keimanan. Jadi apa sih tanda adanya keimanan di dalam hati? Ketika kita berlepas diri, tidak suka. Benci yang begitu, enggak suka. Allah katakan, La tajidu qawma. Kalian tidak akan mendapatkan kaum. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka akan berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun itu ayah mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Jadi tidak boleh seperti itu. Dan ini musibah terbesar hari ini. Rasulullah berkata, La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Para sahabat berkata, apakah kami akan taklid kepada Yahud wan Nasara? Maka Nabi berkata, siapa lagi kalau bukan kepada mereka? Oleh karenanya lindungi keluarga kita, lindungi anak-anak kita. Jangan sampai kita mengidolakan, mencintai yang seperti itu. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, bahwa kelak di akhirat, al-mar'u ma'a ma yuhibbuhu. Al-mar'u ma'a ma yuhibbuhu. Seseorang itu kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi. Seseorang itu tergantung agama kekasihnya, khalilnya, idolanya, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya kalian perhatikan, seleksi siapa yang jadikan kalian, yang kalian jadikan sebagai idola, kawan dekat, ya kekasih, yang kita sayangi, yang kita ikuti, yang kita contoh, yang kita cintai. Dan ini keterpurukan, bagian dari keterpurukan umat yang harus kita obati bersama-sama. Yang selanjutnya, bagaimana kita khusyuk? Ya tentu khusyuk bukan hanya ketika sholat, ya khusyuk prosesnya panjang. Dimulai dari toharoh yang benar, ya dimulai dengan tata cara wudu yang benar, niat yang benar, cara yang benar, ya berusaha mendapatkan saf yang pertama, berusaha melaksanakannya secara berjamaah, ya berusaha untuk memahami ayat-ayat dan zikir-zikir yang kita baca, dan lain sebagainya. Artinya dia adalah proses ketika seseorang terus-menerus belajar, terus-menerus membaca, memahami, mengamalkan ilmu-ilmu terkait dengan masalah sholat. Semakin sholat yang dia lakukan ikhlas karena Allah, dan semakin sholat yang dia lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya, dan semakin dia memaknai zikir dan ayat-ayat yang dia baca, insya Allah dia akan semakin bisa untuk apa khusyuk dalam sholatnya. Jadi semakin sempurna syarat-syarat yang kita penuhi ketika sholat, rukun-rukun yang kita laksanakan ketika sholat, maka insya Allah akan semakin khusyuk. Ada Bapak Ismail dari Bantaing, Sulawesi ya, Bantaing. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang nenek mengambil kembali kebun cucunya setelah bapak cucunya meninggal. Apakah tidak termasuk memakan harta anak yatim kalau begitu? Wallahualam, ya tinggal nanti kita tanya ke si nenek. Dulu ketika ayah mengelola tanah tersebut, akadnya apa, Nek? Apakah nenek hanya meminjamkan saja, atau nenek memberikan, atau apa, Nek? Kan begitu. Harus jelas dulu, apalagi ini masalah keluarga. Ya, sulit kita bayangkan ada seorang nenek yang ingin misalnya menyengsarakan cucunya. Ya. Oleh karenanya ini harus dilihat, harus lebih mendasar nanti. Kita tanya nenek, "Nenek, kenapa diambil lagi, Nek?" "Oh iya, ini kan tanah dulu saya pinjamkan, ini tanah warisan saya," atau lain-lain sebagainya. Ya. "Oh iya, memang ini jatah si fulan, ini harus jelas dulu." Ya, kalau memang itu jelas-jelas tanah milik ayahnya, sudah dihak milikan, ya tentunya tidak bisa diambil lagi kalau sudah dihak milikan, ya artinya sudah dimilikan, apalagi si anak itu sudah mendapatkan warisan misalnya, maka ya sudah berpindah ke pemilikan, ya. Tetapi ya kita tidak tahu, ini masalah internal yang harus jelas, tidak bisa dengan pertanyaan singkat, tidak bisa. Harus apa? Harus jelas duduk permasalahannya, kenapa diambil, apa sebabnya, ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita punya uang 2,5 juta, anak yang belum akikah umur 4 tahun, tagihan belanja di Shopee 2 juta, jatuh tempo 11 Agustus, mana yang harus kita dahulukan? Akikah, kurban, atau bayar belanjaan bulan ini di Shopee Pay Later? Di Shopee, ya. Ini masalah kontemporer ya. Belanja online, ya tentunya hutang diutamakan. Hutang diutamakan, karena hutang wajib. Bayar hutang wajib. Sedangkan akikah sunnah. Yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Allah alam bisawab. Niat ataupun doa menyembeli korban, apakah disebutkan nama orang-orang yang akan berkurban atau satu keluarga sarman korban? Ya kalau memang yang berkurban adalah hanya kepala keluarga, ya cukup kepala keluarga. Misalnya, ya Allah terimalah ini dari saya dan dari keluarga saya. Sayanya disebut. Allahumma taqabbal min rizqi, ya nama saya rizqi, wa min ahli. Terimalah dariku dan dari keluargaku. Seperti itu, kalau memang satu orang. Tapi kalau saya patungan, saya, kakak ipar, adik ipar, mertua, patungan, ya disebutkan, gak ada masalah satu demi satu. Ya, ini kurban atas nama fulan, fulan, fulan, fulan, terimalah ya Allah, gak ada masalah. Allah alam bissawab. Ada Bapak Imran di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau nanya Ustaz. Ketika seorang imam itu membaca surat, setelah beberapa ayat ada yang terlupa. Apakah boleh disambung dengan bacaan surat lain? Gitu. Artinya dia berganti ke surat lain. Berganti ke surat lain. Baik, itu apakah boleh seperti itu? Itu saja, Bapak. Coba. Afwan. Yang kedua, ya, Ustaz. Baik. Di sekeliling kami ini musik itu semua rumah seolah-olah punya musik, Ustaz. Bagaimana cara menyehati mereka? Jadi anak dikelilingi orang-orang yang suka musik setiap hari, setiap malam, dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika seseorang sholat lalu dia lupa lanjutan dari ayat yang sedang dia baca, boleh tidak dia berpindah ke surat yang lain yang lebih mudah baginya? Allah alam bisawab, tidak masalah. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Baca saja yang mudah. Ya, baca yang mudah. Ya, ini kaidahnya, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Maka ketika kita lupa ya ayat setelahnya, maka kita berpindah ke ayat yang lain yang kita yakin bahwa kita misalnya akan membacanya dengan lancar, maka tidak ada masalah ya. Boleh kita berpindah. Yang kedua, tetangga adalah orang-orang yang suka musik. Bagaimana cara kita menasehati? Ya tentunya ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwa jangan sampai kita mengganggu tetangga, apalagi dengan sesuatu yang dilarang oleh agama. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ya, muliakanlah tetangganya. Kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Artinya tidak menyakiti. Rasulullah berkata, Jibril itu turun bolak-balik berwasiat agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Saking seringnya Jibril bolak-balik turun mengingatkan Nabi tentang hak-hak tetangga. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati dengan hak tetangga. Lalu bagaimana seandainya kita yang sudah mengerti sedikit demi sedikit ajaran agama, kita dapatkan tetangga kita misalnya menyetel musik dengan keras sehingga kita terganggu. Kita kalau memang kita bisa menasihati, nasihati dengan baik, Pak mohon maaf, tolong dikecilkan, kami merasa terganggu karena kami ingin istirahat ya. Tolong dikecilkan, hanya sekedar Bapak saja yang mendengar misalnya. Mohon maaf Pak ya. Kalau ingin hanya sekedar seperti itu silahkan. Tapi kalau ingin lebih jauh misalnya menjelaskan, Pak mohon maaf, ini saya punya buku terkait dengan hukum musik menurut 4 imam mazhab ya, termasuk Imam Syafi'i, ada penjelasannya di sini, silahkan Bapak baca ya, ternyata tidak boleh Pak musik itu ya, itu silahkan juga. Artinya dikembalikan saja kepada realita, karena realita beda antara satu dengan yang lainnya. Ada tetangga yang memang berpendidikan, mudah kita ajarkan. Ada yang memang sulit, ada yang macam-macam. Ya, tetapi berusahalah untuk mengubah apa namanya kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita dengan cara yang paling baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia dengan cara hikmah, dengan ilmu ya, dan dengan memberikan suri tauladan yang baik. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.